إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita sampai kemarin pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang orang yang menafsirkan Al-Quran dan menyelewengkan maknanya kepada makna baru yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat, tidak dikenal dari para salafus salih, maka berarti orang ini berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa li ahadin an yata'awwal al-ayah awil hadith على معنى يخالف مخالفة فضاد المعنى الذي فسره به الصحابة وصحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menakwil-nakwilkan ayat atau menyelewengkan makna hadis kepada makna lain yang menyelisihi dengan penyelisihan tadad. Perhatikan penyelisihan tawad yang bertentangan dan berlawanan. Tidak boleh menafsirkan ayat atau hadis dengan tafsiran yang bertentangan dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Menyelisihi makna alladhi fassarahu bihi sahabatul rasul, menyelisihi makna yang ditafsirkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu alaihim. Berkata Ibn Rajab rahimahullah, wa fi zamanina qultu, dan di zaman kami, kami katakan, wa fi zamanina awkad, tentunya di zaman kita lebih-lebih lagi. Ini di zaman Ibn Rajab. Kata Ibn Rajab dengan kalimat fi zamanina, di zaman kami. Ini zamannya Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Qala yata'ayyan كتابه كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم. قال ابن رجب هندقلها في زمن كتابين يتعين كتابة كلام أئمة، يتعين يعني مستي bagi setiap individu، يتعين يعني فرض عين atau semestinya bagi setiap individu. Kitabatu kalami a'immah, hendaklah mereka mencatat ucapan para imam-imam salaf, para imam-imam salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in wa tabi'ihim, dari generasi-generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW dengan pujian yang masyhur, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka tiga generasi ini dikatakan dengan qurun al-mufaddalah. Disebut dengan al-qurun al-mufaddalah, generasi-generasi yang memiliki keutamaan. Karena disebut Rasulullah SAW dengan khairun nas. Maka kata Ibn Rajab, semestinya setiap muslim mencatat dan mengerti ucapan-ucapan para imam-imam salaf al-muqtada bihim, yang diikuti pendapat mereka, muqtada, yang diikuti qudwah, teladan-teladan mereka, ila zaman Syafi'i, sampai ke zamannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq Ibn Rahuya, Imam Abi Ubaid. وَلْيَكُنِ الْإِنسَانَ عَلَى حَذَرٍ مِمَّا حَدَثَ بَعْدَهُمْ, dan hendaklah berhati-hati dari apa yang terjadi setelahnya. Berhati-hati dari pendapat-pendapat yang muncul setelahnya. Perhatikan. Berarti catat ucapan para imam-imam salaf dari sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan termasuk tabi'it tabi'in dan termasuk tabi'in adalah para imam, Imam Malik dan juga yang setelahnya dari tabi'it tabi'in, murid-muridnya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu baru Imam Ahmad. Fa'lamina a'azakumullah, catat ucapan mereka. Dan hendaklah manusia ala hadar, hendaklah berhati-hati dari pendapat-pendapat baru, pendapat yang tidak pernah dikenal oleh mereka. Hati-hati. Kenapa? Muhdas. Kenapa kalau muhdas? Kalau muhdas dikhawatirkan itu adalah bukan dari agama. Kalau muhdas itu adalah bid'ah, pendapat-pendapat baru yang tidak dikenal oleh salaf. Fa'innahu hadatha ba'dahum hawadis kathirah, karena setelah mereka para imam muncul kejadian-kejadian yang sangat banyak. Wa hadatha man intasaba ila mutaba'ati sunnah, dan juga terjadi pada orang-orang yang mengaku-ngaku kalau mereka mengikuti sunnah wal hadis, ternyata terjadi pada mereka yang baru-baru pula, padahal mengaku mengikuti sunnah dan mengikuti hadis, seperti kaum-kaum zahiriyah. Zahiriyah, ahli zahir, pokoknya apa kata teks hadis, apa kata teks ayat, saya ikut. Ternyata ketika memahaminya, mereka keliru. Dari kalangan zahiriyah dan sejenisnya, mereka mengadakan pendapat-pendapat yang sangat aneh. Khonfinan a'azakumullah. Perkara yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat wala tabi'in. Hati-hati. Wa huwa ashaddu mukhalafatan laha li syududihi 'anil a'immah. Dan sangat keras penyelisihannya. Dan sangat keras, sangat dahsyat penyelisihannya, li syududihi 'anil a'immah. Karena syadnya, nyelenehnya, berbeda sendiri dari para imam-imam. Para imam-imam menyatakan kalau tidak boleh buang air di air yang tenang, maka boleh buang air di pinggir kemudian mengalir ke air yang tenang. Boleh. Ini zahiriyah. Pokoknya saya enggak ke air, saya ke batu katanya. Kan hadisnya menyatakan tidak boleh salah seorang kalian buang air di air yang tenang. Nah saya enggak ke air, saya ke batu. Padahal dari batu itu turun ke air yang tenang tadi. Ini zahiriyah. Pokoknya yang penting enggak ke air. Qulana a'udzubikumullah. Akhirnya pendapat ini nyeleneh, berbeda dengan sekian pendapat para a'immah. Maka ini zahiriyah yang menyelisihi dan syadz. Wa infiraduhu anhum bi fahmin yafhamuhu, atau dia menyendiri dengan satu pemahaman yang dia pahami. Tidak pernah dipahami seperti itu oleh para sahabat wala tabi'in wala tabi'it tabi'in. Aw ya'khud ma lam ya'khud bihi al-a'immah min qablih, atau dia mengambil satu pendapat yang tidak pernah diucapkan oleh orang-orang sebelumnya. Demikian kata Ibnu Rajab. Kata beliau, maka di zaman kita ini harus kita mencatat ucapan para imam-imam, mempelajarinya, dan jangan keluar dari situ. Quran dan sunnah dipahami dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para tabi'in, dengan pemahaman para tabi'in, tabi'in sampai para Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Titik. Setelah itu banyak pendapat-pendapat nyeleneh, pendapat-pendapat baru, hati-hati. Jangan ikuti satu pendapat pun yang tidak pernah diucapkan oleh salafus salih. Jangan memahami Quran wa sunnah dengan satu pemahaman pun yang tidak pernah dipahami seperti itu oleh para salafus salih. Demikian nasihat Ibnu Rajab. Tentunya kalau beliau mengatakan fi zamanina, maka kita katakan di zaman kita lebih parah lagi. Lebih bahaya lagi hari ini. Hati-hati dari ucapan-ucapan baru dalam agama. Qultu, saya katakan, kata penulis, yaitu Syekh Muhammad Ibn Umar Ibn Salim Bazmul Hafizahullahu wa jazahullahu khairan, dia berkata, qultu, saya katakan, qala Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, bahwa Imam Ahmad Ibn Hanbal berkata, iyaka an tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Hati-hati kamu, jangan sampai berbicara dengan satu masalah yang engkau padanya tidak memiliki imam. Lihat ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Sebagaimana dinukil dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan disanadkan, disandarkan kepada Ibnu Jauzi dalam manaqib Imam Ahmad rahimahullahu taala wa rahimahumullah. Bahwasanya Imam Ahmad memperingatkan, iyyaka an tatakallam fi mas'alatin, hati-hati kalian jangan berbicara satu masalah pun kecuali engkau punya imam. Hati-hati, jangan sampai engkau berbicara satu masalah enggak punya imam. Kalau menurut saya ini pendapat ini begini, kalau menurut saya ini boleh, kalau menurut saya begini begitu. Man imamuk, siapa imam kalian? Harus ada imam. Apa maknanya harus ada imam? Harus ada panutan. Kalimat imam artinya manusia ya ummu bihi, atau manusia i'tamma bihi. Apa i'tamma bihi? Mengikutinya. Innama ju'ilal imam. Naam. Sesungguhnya dijadikan imam agar li'tammu bihi, agar mengikutinya atau agar kalian mengikutinya. Sehingga yang namanya imam maknanya adalah panutan. Jangan kalian berbicara satu masalah yang kalian enggak punya imam. Ketika ditanya, kamu berpendapat seperti itu dari mana? Oh, dari ayat, dari hadis. Masya Allah, ayat dan hadis. Baik, saya tanya sekarang, yang memahami ayat itu seperti yang kamu pahami, yang memahami hadis itu seperti yang kamu pahami, siapa sebelum kamu? Man? Man salafuka fi hadza? Siapa salafmu? Siapa imammu? Siapa panutanmu? Kalau dia tidak mengatakan panutan manapun, maka hati-hati. Hati-hati, ini berbahaya, sangat berbahaya. Man imamu, man salafuka fi hadza? Kalau dia mengatakan, aku mengikuti apa yang dipahami oleh imam fulan bin fulan dalam kitabnya, atau aku mengikuti tafsir para ahli tafsir, ahli sunnah seperti imam fulan wa imam fulan, alhamdulillah, dia punya salaf, dia punya pendahulu. Dan lebih bagus lagi kalau yang dinukilkan adalah ucapan para salaf dari zaman tiga qurun al-mufaddalah, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Dalam masalah ini, aku mengikuti imam dari kalangan para sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, atau ucapan para sahabat Abu Mas'ud, Ibn Abbas, pakar-pakar ahli tafsir seperti Ibn Abbas, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarilah dia agama dan faqihkan dia dalam agama dan cerdaskan dia dalam tafsir, atau jadikan dia ahli dalam tafsir. Ajarilah ta'wil, yakni tafsir. Kulubina a'azakumullah. Orang yang demikian yang menjadi panutan, maka kalau kita berpendapat dengan satu pendapat, ini makna ayat ini makna hadis ini, kita harus menyebutkan bahwa ini pemahaman salafus saleh. Pemahaman para imam-imam. Sebagaimana pembahasan kita ketika kita menyatakan bahwasanya ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul, tidak hanya ucapan-ucapan orang sekarang atau ucapan saya pribadi atau ucapan penulis pribadi, tidak. Tetapi setelah membawakan ayat, setelah membawakan hadis, membawakan ucapan para sahabat, dan membawakan ucapan imam-imam, disebutkan qala Syekhul Islam, qala Ibnu Rajab, qala Imam Syafi'i, qala Imam, inilah yang namanya al-ilm. Sehingga Imam Ahmad memperingatkan dengan peringatan yang sangat terkenal, iyyaka an tatakallam fi mas'alatin wa laysa laka imam. Hati-hati kamu, jangan sampai berbicara satu masalah dan engkau enggak punya imam, enggak punya panutan, enggak punya para ulama yang jadi pegangan. Hati-hati. Yang keempat, yang dibangun di atas prinsip keempat ini adalah wa min ajli hadza al-asl wa huwa fahmul Qur'anil 'azim as-sunnati an-nabawiyyah 'ala dhaw'i fahmi sahabah radhiyallahu 'alaihim ajma'in. Fara أهل السنة والجماعة أهل الحديث لا يخوضون في تفسير القرآن العظيم. Khalifin a'azakum Allah. Namun masih ingat yang sedang kita bahas adalah prinsip yang keempat dari prinsip-prinsip talabul ilm, prinsip-prinsip mencari ilmu, yaitu bahwa yang namanya ilmu adalah ucapan Allah, ucapan Rasulnya, dan ucapan para sahabat dan ucapan para pengikut sahabat dari kalangan tabi'in dan tabi'it tabi'in, termasuk di dalamnya ijma' dan qiyas. Itu ilmu. Maka dibangun di atasnya beberapa perkara yang sudah kita bahas. Yang keempat, wa min ajli dzalika wa min ajli hadzal asl, karena prinsip yang seperti ini, maka memahami Al-Qur'an dan sunnah nabawiyah mengikuti pemahaman para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, maka kamu lihat ahlus sunnah wal jamaah dan ahlul hadis tidak berani lancang dalam menafsirkan Al-Quran atau menerangkan makna-makna hadis bimujarradil lughah. Mereka tidak berani lancang menafsirkan Quran dan Sunnah hanya dengan modal bahasa Arab. Tidak berani. Bimujarradil lughah warra'i wal ma'qul. Tidak berani menerangkannya hanya dengan modal bahasa Arab, modal ra'yu atau modal ma'kul, modal pendapat pribadi atau modal akal-akalan. Tidak cukup. Khamilina azakumullah. Lihat, mereka ahlu sunnah para ulama, la yakhudun. Yakhudun maknanya masuk tanpa ilmu, artinya masuk sembarangan. La yakhuduna fi tafsir al-Quranil azim. Tidak berani lancang masuk ke dalam tafsir al-Quran kalau modalnya hanya bahasa Arab. Dan perlu diketahui bahwa mereka para sahabat, para tabi'in, para imam-imam ahlu sunnah, mereka orang yang ahli bahasa Arab. Alaihi kadzalik. Para imam-imam ahlu sunnah, mereka orang yang ahli di bidang lughah Arabiyah, bahkan mereka sejak kecil berbahasa Arab. Dan ketika dewasa mereka belajar kaidah-kaidah bahasa Arab. Mereka mengerti nahu, mereka mengerti sastra Arab, dan mereka mengerti pula susunan-susunan bahasa Arab, kebiasaan-kebiasaan bahasa Arab, dan peribahasa-peribahasa Arab, dan mereka mengerti masal-masal, permisalan-permisalan. Ikhwanuddin a'azakumullah, sehingga mereka lebih paham daripada orang-orang lain yang tidak seahli mereka dalam bahasa Arab. Ternyata para imam-imam itu toh tidak menafsirkan Quran hanya dengan bahasa Arabnya. Tidak berani menafsirkan Al-Quran hanya dengan bahasa. Bal yanzuruna fil athar. Bahkan mereka mengumpulkan athar, riwayat-riwayat, nukilan-nukilan dari para sahabat. Imam Ibn Kathir, Abu Al-Fida, Ibnu Katsir rahimahullah, yang tafsirnya paling terkenal, tafsir Ibn Ma'thur, tafsir al-azim. Kita lihat, apakah beliau tidak bisa bahasa Arab? Ahli, bukan hanya bisa, alim bila lughatil arabiyah, alim dia. Tetapi ketika menafsirkan, menukil, qala mujahid, qala ibn Abbas, qala muqatil, qala salafus salih. Atau kalau ada hadis diriwayatkan, qala haddatsana fulan ibn fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallam mengatakan, hadis. Sehingga ketika kamu buka tafsir satu ayat, kamu dapatkan sekian hadis, kamu dapatkan sekian ucapan para sahabat, sekian ucapan para tabi'in, sekian ucapan para ulama, masyaallah. Baru kalimat-kalimat dalam bahasa Arab diterangkan maknanya, dibikin maknanya demikian. Berarti dibangun di atas prinsip yang keempat ini, jangan lancang menafsirkan Quran hanya dengan bermodal bahasa Arab. Di Indonesia apalagi ada beberapa orang yang merasa ahli bahasa Arab. Saya itu sudah belajar bahasa Arab di Oxford. Saya sudah belajar bahasa Arab di Mesir. Saya sudah belajar bahasa Arab di Al-Azhar, Mesir. Dan saya sudah belajar ini, belajar itu, sastra segala macam. Maka saya bisa memahami Quran hanya dengan apa yang saya punya dari bahasa Arab. Memang Quran diturunkan bahasa Arab, maka cukup dengan bahasa Arab, selesai katanya. Kita terangkan kepada orang ini, sebentar. Al-Quran ini diturunkan kepada para sahabat. Dan para sahabat orang yang paling paham tentang Quran. Apakah tidak sepantasnya, sebaiknya kita tanya kepada mereka, para sahabat? Karena mereka afhamun nas bil-Quran. A'lamun nas bil-Quran. Mereka lebih alim dari kita terhadap Al-Quran. Dan mereka lebih ngerti tentang Quran karena mereka langsung mendengarkan dari Rasulullah SAW keterangan-keterangannya. Apa jawabnya? Jawabnya, dari dulu, sejak zaman nenek moyang kita sampai hari ini, yang namanya Islam, Quran dan Sunnah, titik. Tidak ada itu salaf-salafan, katanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tubu ilallah. Bertaubatlah kepada Allah. Ketika ada kajian, saya nyampaikan kajian tentang wajibnya kita kembali kepada salaf. Salah seorang bertanya setelah kajian. Kebetulan dia ada di Persis memang. Dan kebetulan dia doktor, bahkan profesor. Mengatakan pertanyaan seperti itu. Kenapa ada istilah-istilah salaf? Kan kita diturunkan oleh Allah Al-Quran dan diutus Rasul. Cukup Quran dan Sunnah, titik. Bukankah kita bisa memahaminya dengan bahasa Arab yang kita pelajari? Qadirin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Di mana letak kesalahan orang ini? Padahal dalam ilmu-ilmu lainnya dia belajar. Sedikit kesalahannya. Tetapi fatal akibatnya karena kesalahannya dalam masalah dasar-dasar mencari ilmu. Dalam masalah usul fi talabil ilm. Yaitu yang namanya ilmu qala Allah qala Rasul dan aqwal sahabat. Mereka enggak paham kalau aqwal sahabat itu sebagai ilmu. Mereka menganggap itu pendapat. Mereka manusia, kita manusia. Mereka bukan nabi, kami pun bukan nabi. Mereka berpendapat, kami pun bisa berpendapat. Astagfirullahaladzim. Ada satu perbedaan yang kamu enggak sebutkan. Memang dia manusia, kamu manusia. Mereka bukan nabi, kamu bukan nabi. Tapi mereka gurunya nabi, kamu gurunya siapa? Jawab. Siapa gurumu? Rasulullah? Khana bin a'azakumullah, gurunya adalah John. Siapa lagi namanya? Karena dia Oxford belajarnya. Belajarnya di sana. Di barat sana. Guru-gurunya orang-orang bule yang sebagian mereka Nasrani. Tapi ngerti bahasa Arab. Sebagian mereka Yahudi, tapi mengerti Islam. Mengajarkan Islam. Guru mereka, para sahabat, langsung Rasulullah SAW. Itu perbedaan yang sangat mendasar. Yang tidak bisa disamakan antara kamu dengan mereka. Sehingga akuilah kebodohanmu, kebodohan kita. Dan akuilah keilmuan para sahabat. Dan bertanyalah ketika menafsirkan Quran. Jangan hanya bermodalkan bahasa Arab. Nanti terjatuh seperti terjatuhnya fulan. Semoga Allah ampuni dosanya. Yang kita sampaikan kemarin, menafsirkan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya pelajari dalam bahasa Arab kalimat ja'ala, yaj'alu dan ja'il. Ini adalah satu kata yang membutuhkan dua objek. Ja'ala syai'a syai'an, menjadikan sesuatu menjadi sesuatu. Maka berarti ja'ilun fil ardi khalifah ini baru satu objeknya. Menjadikan sesuatu, titik-titik-titik, menjadi khalifah. Maka titik-titik ini bisa jadi monyet. Astagfirullah. Lihat sesatnya. Kenapa? Hanya dengan bermodalkan bahasa Arab. Hanya dengan bermodalkan lughatul arabiyah. Seberapa bahasa Arabmu, Pak Ustaz? Seberapa bahasa Arabmu, wahai fulan wa fulan? Seberapa tingginya keahlianmu dalam bahasa Arab? Tinggi mana keahlianmu dengan keahlian para imam-imam seperti Ibnu Katsir rahimahullah? Ibnu Katsir a'lam minka bil arabiyyah, lebih mengerti, lebih alim daripada kamu dalam masalah bahasa Arab. Ternyata dia menafsirkan tidak hanya dengan bahasa Arab. Menafsirkan dengan qala qala qala sahabat, qala tabi'in, qala Rasulullah sallam. Dinukilkan riwayat hadis, dinukilkan riwayat dari para sahabat, dinukilkan riwayat dari para tabi'in, dinukilkan asbabun nuzulnya, masya Allah, ini alim bil arabiyah. Sedangkan kamu, bagaimanapun kamu lahirnya di Indonesia, sealim-alim kamu berbahasa Arab, mereka lebih alim para ulama. Qarifina na'azakumullah, kembali kepada kitab kita. Qala rahimahullah, balian duruna fil athari wa yajma'una ma ja'a 'anil salaf. Para ulama ahlus sunnah ketika menafsirkan Quran mengumpulkan asar-asar, riwayat-riwayat, dan mereka mengumpulkan apa yang datang dari salaf fi musannafatihim, dalam tulisan-tulisan mereka. Wa yabnuna 'alaihi fiqhahum, dan mereka membangun fikihnya dengan dasar ilmu tadi, dengan nukilan-nukilan tadi. Wajtihadihim, dan mereka membangun ijtihadnya juga di atas ucapan-ucapan salaf. Wa ala khilafihim ahlul bid'ah wal ahwa. Yang berbeda dengan tokoh-tokoh ahlus sunnah adalah tokoh-tokoh ahlul ahwa, justru bertolak belakang dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah membangun fikihnya di atas aqwal salaf, membangun fikihnya di atas ucapan-ucapan para sahabat dan tabi'in, sedangkan ahlul bid'ah membangun fikihnya di atas ra'yu, menurut saya. Dibangun prinsip-prinsipnya di atas pokoknya menurut saya, pokoknya saya pikir, pokoknya saya rasa, pokoknya saya berpendapat demikian. Ini ahlul dalal, ahlul bid'ah. Kembali pada ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad 'adalatil murji'ah fi hadzal asl. Sungguh murji'ah telah menyelisihi prinsip ini. Yani al-iman. Ini murji'ah menyelisihi prinsip iman. Apa itu? Mereka adalat an bayanil kitab wa sunnah wa aqwal sahabah. Mereka menyimpang dalam menerangkan kitab wa sunnah dan menyelisihi aqwal salaf wa tabi'in lahum bi'ihsan. Murji'ah menyelisihi kitab dan sunnah dan menyelisihi ucapan-ucapan para sahabat dan para tabi'in lahum bi'ihsan. Wa'tamadu ala ra'yihim, dan mereka hanya berpendapat dengan ra'yunya. Wa 'ala ma ta'awwaluhu bi fahmihimul lughah. Perhatikan. Dan mereka para murji'ah hanya bersandar dengan pendapat pribadi mereka dan apa yang mereka pahami dengan lughah, dengan bahasa Arab mereka. Wa hadhihi thariqatu ahlul bid'ah, dan ini jalannya ahlul bid'ah, kata Syekhul Islam. Jadi kalau bahasa Arab saja tidak cukup. Tidak cukup bahasa Arab saja. Butuh aqwal salaf, aqwal tabi'in, aqwal al-a'imma. Wa li hadza kana al-Imam Ahmad yaqul, oleh karena itu Imam Ahmad berkata, aktsaru ma yukhti'u an-nas min jihati at-ta'wil wal qiyas. Kebanyakan manusia salah dalam masalah ta'wil dan dalam masalah qiyas. Kebanyakan mereka salah dalam masalah apa? Ta'wil, menafsirkan sesuatu. Wal qiyas. Qiyas, yakni mengkiaskan sesuatu. Kalau dia tidak punya aqwal salaf, mereka mengkias-kiaskan dengan sesuatu yang jauh. Sehingga ada seorang yang menyatakan, kalau kita mau menikahkan anak perempuan kita dengan fulan, laki-laki, dengan maharnya, maka itu adalah sesuatu yang sama dengan jual beli. Kias ini. Kalau sama dengan jual beli, ya bisa saja si wanita tadi memberikan dirinya, yang penting ada maharnya dan ada ijab kabul. Sehingga kalau namanya jual beli, cukup ada ijab kabul, cukup ada tawar menawar, harganya cocok dua belah pihak, dan cukup pula saling ridho kedua-duanya, selesai. Bayangkan, ini mengerikan sekali. Sehingga katanya, seorang wanita boleh menikahkan dirinya, saya nikahkan diri saya dengan mahar 1 juta rupiah untuk semalam. Maka si laki mengatakan, saya terima nikahnya dengan mahar 1 juta rupiah untuk semalam. Apa ini bukan pelacuran? Mereka menganggap bukan, ini pernikahan. Pernikahan yang syar'i, yang sah. Kita kiaskan saja dengan jual beli. Kan sama dengan jual beli. Padahal ada hadis-hadis, ada riwayat-riwayat yang sangat jelas. Maka qiyas tadi qiyas batil, qiyas batil, qiyas batil. Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan, barang siapa yang menikah tanpa wali, bighairi waliyin, fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Diucapkan tiga kali Rasulullah SAW. Menikah tanpa wali itu maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak sah pernikahan kecuali harus dengan wali dan dua saksi. Walinya si wanita tadi dan juga dua saksi yang menyaksikannya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Ikhwan talabah rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa Murji'ah pun tersesat karena itu. Siapa Murji'ah? Murji'ah yang menyatakan dengan kalimat bahwa iman itu enggak bertambah, enggak berkurang. Iman itu tetap saja, tidak berubah. Kamu berbuat baik, imannya segitu. Kamu berbuat jelek, imannya segitu. Imannya Rasulullah, imannya Rasulullah, imannya para sahabat, imannya tabi'in, sama. Imannya para sahabat dan imannya para munafikin, sama. Imannya para malaikat dengan imannya orang fasik, sefasik-fasiknya manusia, sama, kata mereka. Na'udzubillah, kesesatan Murji'ah sangat mengerikan. Dan mereka berdalil, bukan tidak berdalil. Tetapi dalil-dalil mereka adalah ayat dan hadis yang ditafsirkan seenak sendiri oleh mereka, lughatan. Ditafsirkan sendiri oleh mereka dengan bahasa Arab mereka. Hanya bermodalkan bahasa Arab. Ini kan berkata begini, ini kan berkata begitu, berarti maknanya begini, selesai. Qul inna a'udzubikumullahi minas syaitonir rajim yang saya hormati. Dikatakan bahwa kebanyakan manusia salah, tergelincir, sesat biasanya dalam masalah kias-kiasan dengan akal atau takwil-takwil dengan pendapatnya sendiri. Wa li hadza najidul mu'tazilah wal murji'ah wal rafidhah wa ghairuhum min ahli al-bid'ah yufassiruna al-Qur'an bi rahyihim. Oleh karena itu kita mendapati Mu'tazilah, mendapati Murji'ah, mendapati Rafidhah dan lain-lain dari mereka, semuanya dalam keadaan menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat pribadi mereka sendiri. Jangan dianggap mereka tidak berdalil dengan qala Allah. Mereka membawa qala Allah, mereka membawa ayat dan hadis. Tapi sayang, yang mereka lupakan adalah penafsirannya. Mereka tafsirkan seenak perut mereka sendiri, seenak hawa nafsu mereka sendiri. Sehingga aku beri na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ketika menafsirkan tentang masalah nikah tadi, mereka takwilkan seperti jual beli. Dan mereka membolehkan mut'ah. Ini kaum Rafidhah. Dari mana mereka membawa dalil? Kata mereka dalam Al-Quran ada tentang mut'ah. Qul na'udzubikumullah. Pokoknya ada kalimat mata, tamatta atau tamattu diambil oleh mereka. Ah, ini maksudnya mut'ah. Ya memang maknanya ke sana, tetapi beda. Seperti hukum perceraian disebutkan dalam Al-Qur'an, orang yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah. Apa itu mut'ah? Walaupun mut'ah maknanya adalah memberikan sesuatu kenikmatan, tetapi yang dimaksud oleh Rafidhah adalah zina. Yang mereka bungkus dengan kalimat mut'ah. Tetapi mut'ah yang tadi kita katakan orang yang dicerai diberi mut'ah, diberi sesuatu hadiah, pemberian agar mereka senang. Kasih pesangon. Itu mut'ah namanya. Namanya mut'atut talaq. Kalau dengan azakumullah, mereka menafsirkan dan menyeret-nyeret ayat Al-Quran seenak mereka, seenak hawa nafsu mereka sendiri. Demikian pula Murji'ah, demikian pula Mu'tazilah. Yufassiruna al-Qur'an bi ra'yihim wa ma'qulihim. Mereka menafsirkan Quran dengan pendapat mereka, dengan akal mereka. Wa ma ta'awwalu minal lughah, dan apa yang mereka takwilkan sendiri dengan bahasa Arab yang mereka punya. Wa li hadza tajiduhum la ya'tamiduna 'ala ahaditsin nabi. Oleh karena itu kamu lihat mereka sehingga mereka tidak bersandar pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat para pengingkar-pengingkar sunnah yang menamakan diri mereka Quraniyun, golongan Quran, dan sungguh mereka musuh Quran, bukan Quraniyun. Mereka berkata, Cukup bagi kita Al-Quran. Ma wajada fihi min halalin istahlalnahu, wa ma wajadna fihi min haramin harramnah. Cukup bagi kita Quran, apa yang ada dalamnya halal kita halalkan, apa yang dalamnya haram kita haramkan. Selesai. Kalau mereka konsekuen dengan ucapan mereka, mereka akan dapati di dalam Quran itu perintah-perintah untuk mentaati Rasul, perintah-perintah untuk mentaati hadis. Tapi karena mereka berkata dengan hawa nafsunya, maka mereka seakan-akan tidak tahu, atau di dalam hati mereka ada tutupan. Fi qulubihim ghisyawah. Wala absarihim juga ghisyawah. Tertutup di matanya, tertutup hatinya, sehingga enggak paham. Apa kata mereka? Kita harus belajar bahasa Arab agar kita bisa memahami Quran. Kamu lihat para pengikat sudah rajin bahasa Arabnya belajar, belajar, belajar, belajar. Oh ini fa'ilnya, ini pelakunya, berarti ini adalah ini objeknya, berarti maknanya seperti ini, maka makna hayat ini seperti ini. Masya Allah. Seakan-akan dia adalah yang paling ahli dalam tafsir. Padahal ajhalun nas, sebodoh-bodoh manusia. Sebodoh-bodoh manusia dalam masalah itu adalah mereka para pengingkar-pengingkar sunnah. Karena sudah ada orang yang paling ahli menafsirkan, yaitu Rasulullah, mereka tolak. Sudah ada murid-murid Rasulullah yang paling ahli dalam tafsir Al-Quran, mereka tolak. Sudah ada ucapan-ucapan para imam-imam, mereka tolak. Dan kemudian mereka berlagak ahli, belajar bahasa Arab setengah-setengah dalam terjemahan kamus Mahmud Yunus. Astagfirullahaladzim, kamus yang paling sederhananya. Padahal sekian banyak kamus-kamus yang besar. Masih ada lisanul Arab di sana. Ada kitab-kitab kamus-kamus yang menerangkan dengan lebih detail. Karena memang kamusnya bukan kamus yang benar-benar kamus. Yang terjemahan kamus dengan bahasa Indonesia. Orang seperti ini mau menafsirkan Al-Quran. Wallah, itu kelancangan yang luar biasa. Kelancangan yang luar biasa. Antum thullabul ilm, kalian para pencari ilmu, jangan lancang menafsirkan Al-Quran sendiri. Kalian pahami apa kata para ulama, apa kata mufassirin, apa kata para salafus saleh, apa kata para sahabat tabi'in. Seperti itu. Ini dibangun di atas prinsip yang kemarin kita bahas, yaitu bahwasanya ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa qiyas wa ijma'. Qiyas terhadap apa yang kita sebut tadi, dan kemudian dengan ijma mereka. Qul inna a'udzukum Allah najiduhum la ya'tamiluna ala kutub at-tafsir al-ma'thurah. Kita dapati para ahlul bid'ah, apakah pengingkar sunnah atau mu'tazilah, murji'ah, rafidah, semuanya najiduhum, kita dapati mereka la ya'tamiduna ala kutub at-tafsir al-ma'thurah. Kita melihat mereka tidak bersandar pada kitab-kitab tafsir yang ma'thur. Tafsir dengan riwayat. Mereka enggak bersandar dengan itu. Wal hadis, dan juga tidak bersandarkan dengan hadis. Wa athari salaf, dan tidak pula bersandar dengan asar-asar para salafus saleh. Wa inna ma ya'tamiduna ala kutubil adab. Mereka bersandarnya hanya pada kitab-kitab sastra. Kenapa kitab-kitab sastra? Karena ini bahasa Arab. Quran bahasa Arab, maka kita harus mengerti sastra Arab. Bahasa Arab dipelajari, nahunya dipelajari, kemudian sastra Arabnya dipelajari. Maka kitab-kitab yang dibuka kitab-kitab sastra. Wa kutubil kalam, dan buku-buku filsafat. Apa sih hakikat ada? Apa sih hakikat yang namanya tidak itu apa? Yang namanya bukan itu apa? Dan seterusnya. Allati wadaha ru'usuhum, yang buku-buku itu ditulis oleh tokoh mereka sendiri. Berarti mereka meninggalkan tafsir salaf, tapi mereka mengikuti tafsir tokoh-tokohnya sendiri. Tafsir tedengkot-tedengkotnya sendiri. Wa hadhihi tariqatul malahidati ayman. Ini pun caranya para mulhidin, para mulhid, orang-orang sesat. Innama ya'khuduna ma fi kutubil falsafah. Mereka hanya mengambil apa yang ada dalam kitab-kitab filsafat dan kitab-kitab adab, kitab-kitab bahasa dan kitab-kitab sastra. Wa amma kutubul Quran wal hadis, adapun kitab-kitab tafsir Al-Quran mereka enggak pakai. Adapun kitab-kitab hadis wal athar, riwayat-riwayat, mereka enggak pakai. Fala yaltafatuna ilaiha, mereka tidak menengok sama sekali pada kitab-kitab tersebut. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haulai yuridu an nusus al-anbiya, mereka berpaling dari nas-nas